Dia memang hanya dia, ku selalu memikirkannya, tak pernah ada habisnya. Benar dia, benar hanya dia, ku selalu menginginkannya, belayan dari tangannya, mungkin hanya dia. Harta yang paling terindah di perjalanan hidupku, sejak derap denyut nadiku, mungkin hanya dia. Indahnya sangat berbeda, ku haus merindukannya. Ku ingin kau tahu isi hatiku, kaulah yang terakhir dalam hidupku. Tak ada yang lain, hanya kamu. Tak pernah ada, takkan pernah ada. Benar dia, benar hanya dia, ku selalu menginginkannya, belayan dari tangannya, mungkin hanya dia. Indahnya sangat berbeda, ku harus merindukannya. Ku ingin kau tahu isi hatiku, kaulah yang terakhir dalam hidupku. Tak ada yang lain, hanya kamu. Takkan pernah ada, takkan pernah ada. Takkan pernah ada. Oh, ku ingin kau tahu isi hatiku, kaulah yang terakhir dalam hidupku. Tak ada yang lain, hanya kamu. Tak pernah ada, takkan pernah ada.